Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang kita masuki bab yang ke-31 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-31 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab Husnu Islamil Mar. Bab tentang baiknya keislaman seseorang. Dan akan ketahui dalam bab ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, begitu pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang keutamaan seseorang yang masuk Islam, wa hasuna islamu, dan baik keislamannya. Itu dia masuk Islam zahiran wa batina, secara zahir dan batin. Dia beriman, benar-benar beriman dengan hati, lisan, dan perbuatannya. Tidak seperti orang-orang munafik yang mereka hanya menampakkan Islam secara zahir, adapun hatinya menyembunyikan kekufuran. Dan di hadis Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, yang telah kita bersama, dan hadisnya Sahih Muslim, Nabi mengatakan innal Islam yahjubu makana qabla. Sesungguhnya Islam itu bisa menghapus dosa yang dia lakukan sebelumnya. Dan hadis ini semakna dengan hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma yang akan kita baca. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala Malik, Malik bin Anas, imam dari Hijrah. Dan di sini mu'allaq, karena Imam Malik itu syekh-syekhnya Al-Imam Al-Bukhari. Tapi datang mausulan dari riwayat yang lainnya. Qala akhbarani Zaid ibn Aslam anna Atha ibn Yasar akhbara anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu akhbara. Abu Sa'id Al-Khudri. Anta Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhuma. Abu Sa'id sahabiyun masyhur, beliau sebaya dengan Abdullah ibn Umar, begitu Usam bin Zaid radiyallahu ta'ala anhum. Dan ayahnya sahabi, ayahnya gugur di perang Uhud. Anna usami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idha aslamal abdu fahasuna islamu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhaifin wa sayyatu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba masuk Islam kemudian baik keislamannya, sekali lagi Islamnya secara zahir dan batin, benar-benar masuk Islam, beriman dengan hati, lisan, dan perbuatannya, apa balasannya? Yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus darinya semua dosa yang telah dia lakukan. Zalafaha, kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, menukil dari Al-Khattabi bimana aslafa wa qaddama. Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu. Wa kana ba'da dhalika al-qisas, maka setelah masuk Islam baru dihitung amalan-amalannya, baik amalan baik, amalan soleh, ataupun amalan buruknya, itu amalan dosanya. Kemudian perhitungannya pun, itu balasan antara amalan soleh dengan amalan buruk itu berbeda. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imiyati dhifin. Kalau amal kebajikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan ila adhafin syaahallahu ta'ala, bahkan sampai dilipat gandakan sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun telah sebutkan tentang pahala sedekah yang merupakan bagian dari amalan saleh, bagian dari al-hasanah. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti satu bulir yang tumbuh. Kemudian bulir yang tumbuh tersebut memiliki 7 tangkai. Dan di setiap tangkainya terdapat 100 bulir. Jadi satu bulir membuahkan 700 bulir. Sama itu, Allah yudhaifu lima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Sekali lagi, kalau kebajikan itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, maka akan diganjar dengan 10 kali lipat pahala dari amal tersebut. Berbeda dengan as-sayyi'ah. Kata Nabi, was-sayyi'ah bimithliha. Adapun amal keburukan itu dibalas serupa dengan keburukannya. Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Adapun amal keburukan tidak dibalas kecuali semisal dengan keburukan yang dia lakukan. Dan yang pertama menunjukkan al-karam wal fadlu minallahi ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Dan yang kedua, al-sayyi'ah bisayyi'ah, satu kesalahan dibalas dengan satu kesalahan, menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa kana ba'da dhalika qisas, dan orang yang masuk Islam dan hasanah islamu dihitung amalannya setelah dia masuk Islam. Adapun yang sebelumnya itu benar-benar dihapus apapun dosa yang dia lakukan. Dan yang beramal-amal keburukan juga, sekalipun dihitung satu keburukan dengan satu balasan keburukan, illa an yatajawazallahu anha, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Itu orang yang berbuat buruk, itu tidak mungkin. Tidak mungkin satu keburukan dibalas dengan bahasanya lebih dari keburukan tersebut. Bersama dia memiliki kemungkinan yang lainnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang dia lakukan dengan tanpa dibalas, tanpa dihukum dan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memperkuat akidah ahli sunnah wal jamaah, dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Ini akidah Mu'tazilah dan Khawarij, akidah yang batilah. Yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa, itu dosa besar, sekalipun dia belum bertaubat ketika meninggalnya, maka dia tahta masyiatillahi ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mengampuni dengan tanpa adab, Allah akan ampuni dengan tanpa adab. Dan seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya, itu membersihkan tersebut, maka akan mengadabnya. Dan kalau dia seorang mukmin, tentunya akan pasti akan keluar suatu saat dari adab tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Di sini mengatakan amalan buruk itu perbuatan dosa dibalas dengan semisalnya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah, maqala hadis Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin man? Abdullah indak. Abdul Razzaq bin Ma'mar As-Sanani. Qala akhbarana Ma'mar. Abdul Razzaq bin Hammam. Jazakumullah khairan sekulisan. As-Sanani. Di depannya Ma'mar, keluarnya Ma'mar. Qala akhbarana Ma'mar. Khalid, Ma'mar ibn Umayn. Dukarnain. Nah. Ya, apa yang baik Duhan, Ma'am. Hamzah. Ma'mar bin Umayn. Ahsanta, Ma'mar bin Rashid. Tayyib an Hammam wa Hammam bin Munabbi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islama fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha." Ini dua hadis yang disebut Imam Bukhari rahimahullah di bab yang ke-31. Bab tentang keutamaan orang yang masuk Islam dan hasuna islamu. Masuk Islam dan baik keislamannya. Kemudian bab berikutnya, bab ahabuddin ilallahi ta'ala adwamu. Bab agama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara dawam, istimrar, dilakukan secara terus menerus sekalipun sedikit. Sebagai riwayat wa in qal, dan ini menunjukkan kalimah yang masyhurah, qalilun daim khairun min katsirin munqati, sedikit tapi dawam terus menerus itu lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Termasuk dalam talabul ilm, menuntut ilmu, kita menuntut ilmu dengan tenang dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan terus berlanjut, itu lebih baik daripada menuntut ilmu, bekerja keras kemudian sampai di luar kemampuannya. Karena seperti ini biasanya munqati, terputus. Qalilun daim khairun min katsirin munqati. Akan kita baca hadisnya. Qala haddatsana Muhammad Musanna qala haddatsana Yahya wa Yahya bin Sa'id al-Qattan an Hisham wa Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi Urwah ibn Zubair an Aisyata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'ah qala man hadi qalat fulana tadhkuru min salatiha qala ma 'alaykum bima tutiqun فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, pada suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, ke rumah Aisyah, dan di sebelah ada seorang wanita. Dan disebutkan dari yang lain, maksudnya disebut Hawla bintu Tuwait. Dan Nabi ketika melihat ada seorang wanita di rumah beliau, beliau bertanya kepada Aisyah, man hadi? Wahai Aisyah, siapa wanita ini? Maka Aisyah menjawab, Ina fulana. Kemudian Aisyah menyebutkan bagaimana salatnya. Maksudnya wanita tersebut sangat berijtihad sekali dalam qiyamul lail, salat semalam suntuk, tidak pernah tidur di waktu malam. Maka Nabi SAW mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Nabi menegurnya, jangan seperti itu. Alaikum bima tutiqun. amalkan oleh kalian amalan yang kalian mampu untuk mengamalkannya. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan jenuh sampai kalian merasa jenuh sendiri. Kemudian kata Nabi, wa kana hubbuddin ilayhi, dan agama yang itu agama itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, madawama li sahibu. Amalan yang dilakukan secara dawam oleh pelakunya. Ini dorongan bagi kita semuanya. Ketika kita melakukan suatu amalan, hendaknya kita menjaga amalan tersebut. Jangan sampai terputus. Dan semakna dengan hadis ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan. Si fulan tadinya rajin salat malam, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Menunjukkan perkara yang hendaknya kita perhatikan ad-dawam fil amal. Dan juga Aisyah mengatakan tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila syai'an yuthbitu." Nabi sallallahu kalau mengamalkan sesuatu itu dari amal kebaikan, yuthbitu. Beliau tetap jaga amalan tersebut. Dan di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, al-sunnah wal jamaah, talabatul ilm adalah talabul ilm. Ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Kenikmatan yang sangat besar setelah kenikmatan Islam dan kenikmatan termasuk di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kenikmatan berupa talabul ilm. Wajib kita syukuri. Dan dengannya insyaAllah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan jangan sampai terjadi pada diri kita kufru ni'mah. Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan dimudahkan talabul ilm, kemudian kita mengkufurinya. Bahkan ada yang merasa tersiksa dengan kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Tersiksa di dalam kenikmatan. Dan tentunya tidak boleh terjadi. Ni'matun diniyah, nikmat agama termasuk dalamnya nikmat dimudahkan dengan talabul ilm, itu kenikmatan yang sangat besar, lebih besar daripada nikmat duniawiyah. Kita bisa menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan Sunnah, duduk bersama Ahlussunnah wal Jamaah, itu lebih besar kenikmatan daripada dunia dan seisinya. Dan juga dari hadis Aisyah ini kita bisa mengetahui di antara sebab seorang bisa mudawamah dalam beramal, yaitu beramal ma yutiq, beramal dengan amalan yang dia mampu, dengan amalan yang dia mampu. Ini di antara sebab seorang bisa beramal dengan istiqamah. Misalnya kita dalam talabul ilm menghafal Al-Quran, mungkin kalau kita paksakan sehari kita bisa menghafal 4-5 lembar atau kurang atau lebih dari itu. Akan tapi kita tahu ini di luar kemampuan kita. Mungkin 1-2 hari kita bisa, setelah itu kita sakit. Maka yang lebih baik kita bisa menghafal Al-Quran setiap hari 1 lembar atau 2 halaman dan kita ringan, tenang menghafalnya, maka itu lebih baik. Sehingga kita bisa menyelesaikan Al-Quran. Qalun da'im khairun min kathir munqati. Beramal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan keadaan talib berbeda-beda, satu dari yang lainnya. Masing-masing bisa mengukur kemampuannya. Yang bisa menghafal sehari satu lembar, yang bisa satu halaman, yang bisa setengah halaman, yang bisa satu ayat mungkin yang pendek, maka satu ayat. Tapi terus mudawamah yang disebut, insyaAllah subhanahu wa ta'ala dikatakan al-qasda tablughu, akan sampai dengan apa yang kita inginkan. Wa taufiq biadillahi ta'ala. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan terakhir kita memasuki bab yang ke-17 dari Kitabul Ilm, al-isti'adah min ilmin la yanfa', memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Indaman, siapa yang jawab? Anda akhi Harif, endak. Allahu barik fi. Kita lihat bersama hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, dan selanjutnya juga akan kita lalui hadis Anas radhiyallahu taala anhuma. Itu hadisnya ada di Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Kenapa oleh Syekh Ramadhan dimasukkan pula ke dalam kitabnya Al-Jami' Sahih Malaysia fi Sahihain, padahal judulnya Mimma Laysa fi Sahihain dan hadis di Sahih Muslim. Ahsanta, hadisnya datang dari sahabat yang berbeda, di Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala. Sedangkan disebut oleh Syekh di sini hadis Abdul bin Amr dan hadis Anas. Dan sudah kita pelajari di Kutubul Mushalah bahwasanya kalau ada hadis yang sama datang misalnya dari dua sahabat yang berbeda, maka terhitung dua hadis. Begitu pula sebaliknya, kalau ada hadis nanti akhirnya seperti hadis Anas radhiyallahu ta'ala yang akan kita baca, datang dari banyak turuk, dari banyak jalan, kemudian akhirnya di sahabat yang sama, misalnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, maka terhitung satu hadis. Jadi ketika saya menyebutkan hadis ini di Al-Jami' Sahih pada Sahih Muslim, jawaban tadi disebut oleh Akhuna Haris radhiyallahu ta'ala dikarenakan datang dari sahabat yang berbeda. Kita baca qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah wa Qutaibah bin Sa'id Abu Raja qala haddatsana Khalaf Khalaf bin Khalifah, sebutkan di bawah oleh Syekh rahimahullahu taala anna Hafs ibnu akhi Anas, putranya saudara Anas bin Malik radhiyallahu taala an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW berdoa dengan doa-doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari empat perkara ini. Dan tentunya kalau Nabi berlindung suatu perkara, menunjukkan perkara tersebut perkara yang tidak baik. Dan al-ilm seperti kita sebutkan, ilmu kalau tidak bermanfaat itu yadur, pasti memadaratkannya. Ilmu kalau tidak bermanfaat yang namanya ilmun ghairu nafi, pasti memadaratkannya. Karena yang namanya ilmu Al-Quranul Karim wa hadis Nabi SAW seperti yang dikatakan Wal-Quranu hujjatun laka au alik, ilmu itu hanya ada dua, ima yang akan menjadi hujjah untukmu di depan Allah Subhanahu wa taala, itu bermanfaat untukmu, atau ilmu yang akan menghujahmu tatkala kamu tidak mengamalkannya. Dan di hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim sudah kita ketahui tiga golongan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di antaranya adalah orang yang diberikan kepadanya al-ilm. Qala rahimallahu taala Hafs huwa ibnu akhi Anas wa Khalaf ibnu Khalifah. Al-hadis akhraj al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa qala haddathan Affan qala haddathan Khalaf ibnu Khalifah an Hafs ibn Umar an Anas bih. Wa qala imam Ahmad haddathan Bahz wa Bahz ibn Asad al-Ammi. Wa haddathan Abu Kamil Syekh Imam Ahmad ada dua, ada Bahz Ibn Asad dan ada Abu Kamil Mudhafar Ibn Mudrik. Qala haddathana Muhammad bin Salamah an Qatadah Qatadah bin Da'amah an Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udhu bika min qawlin la yusma' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa ilmin la yanfa'. Wa qala Ahmad haddathana Hasan ibn Musa qala haddathana Muhammad bin Salamah an Qatadah an Anas bin Malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وقول لا يسمع. وأخرج أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال حدثنا حماد به ثم قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد به. طريق ثالث إلى أنس قال إمام محمد بن حبان أبو حاتم رحمه تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد موسى بعسكر مكرم. عسكر مكرم نما مدينة dikatakan مدينة من قول أهوز مدينة dari daerah أهوز. قال حدثنا هريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتم بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع وأعوذ بك من قلب لا يخشى. قال هذا حديث صحيح. وعبد الله بن محمد ابن موسى هو الملقب بعبدان الأهوازي ترجمته في تاريخ بغداد قال خطيب كان أحد الحفاظ الأثبات. حديث yang terakhir di bab yang ke-17 at-ta'awudz atau al-isti'adzah min ilmi la yanfa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilman nafi'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Anda Ami Hasan, hadis yang kita baca pada siang hari ini di Al-Jami' Sahih, berapa hadis Ami Hasan? Hasan, satu hadis dari banyak turuk, tapi hadisnya semuanya kembali kepada Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.